disebutkan contoh transaksi jaizah. Contohnya adalah transaksi jualan. Demikian juga transaksi jual beli itu termasuk transaksi jaizah asalkan masih ada khiyar majlis. Namun transaksi jual beli setelah habisnya hilangnya khiyar majlis itu transaksinya transaksi lazimah. Maka selama penjualan pembeli masuk ke tempat masih ada khiyar majlis, maka transaksi al-bay itu transaksi jaizah, bisa dibatalkan. Namun kalau sudah ada khiyar majlis telah hilang karena pembeli keluar dari toko atau penjual telah keluar dari toko karena membuang air misalnya, maka transaksinya statusnya menjadi transaksi lazimah. Transaksi jualan ini transaksi jaizah. Maka orang boleh berusaha mencari barang yang diinginkan. Boleh jadi sudah mencoba sekali, kok nyatanya kayaknya sulit, kok enggak jadi. Boleh-boleh saja. Maka transaksi jualan itu kalau dalam bahasa kita mirip dengan sayembara. Transaksi yang atasnya itu sayembara itu disebut transaksi jualah. Nah, dalil sahnya transaksi jualah wa yadullu li hadza dan dalil sahnya transaksi jualah adalah termaktub di surat Yusuf. Yusuf memerintahkan salah satu pegawainya untuk memberikan pengumuman waliman ja'a bihi, siapa saja yang bisa menghadirkan piala sang raja yang hilang maka untuknya upah hiblu ba'irin gandum sekuat yang dibawa oleh seekor unta. Ini raja kehilangan piala. Siapa yang saja yang bisa mendatangkan piala sang raja, maka dia akan diberi upah. Upahnya apa? Himdu ba'irin, bahan makanan, gandum sepenuh dan uang unta. Wa ana bi za'in, dan akulah yang menjadi penjamin kalau hadiah tersebut pasti akan didapatkan. Dalil yang lain tentang bolehnya jualan dalam firman Allah surat Kahfi itu perkataan manusia kepada Dzulqarnain yang meminta Dzulqarnain agar membuat benteng yang melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka memberikan penawaran kepada Dzulqarnain, buatkanlah untuk kami benteng dan untukmu upah. Dalam waktu yang singkat dan terjadi dari tempat yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama. setiap tahun menyerahkan uang sebesar 500 rial kepada perusahaan asuransi atau 400 rial. Wahuna, maka di sini tersimpanlah, tersembunyilah untung-untungan. Karena jika telah lewat 1 tahun, ternyata selama setahun tidak terjadi hadisun, satu peristiwa yang menimpa mobil sampai syarikat, maka perusahaan asuransi itu untung, sedangkan nasabah asuransi itu beriman buntung. Wain hasolah bil mu'aman, namun jika barang yang diasuransikan itu terjadi mengalami dorongan bahaya, ini ada kata kayaknya ada kata-kata yang hilang. Jika terjadi bahaya, maka ada kata-kata dafa'at asyarikat aksar mimma dafa'ahu sayyidami, maka pihak perusahaan dafa'ah harus menyerahkan uang aksar lebih banyak daripada uang yang diserahkan oleh sayyidami nasabah asuransi. Maka dalam kondisi ini pihak syarikat perusahaan asuransi itu rahimatan buntung, sedangkan nasabah asuransi itu ghaniman untung. Fayasul bidzalika, maka terjadilah dengan hal ini gharar dan tidak jelasan. Karena masing-masing dari keduanya, perusahaan asuransi ataukah nasabah asuransi, imma boleh jadi ghanimun untung dan boleh jadi gharimun buntung. mereka transaksi semacam ini? Jawabannya annakul, kami katakan ya, saat transaksi yang tidak sah karena upah dalam hal ini tidak jelas. Padahal si pekerja ini dia bekerja di tempat orang yang mempekerjakannya bil ujrati gara-gara macam upah. Dasar kita tahu. Artinya, oleh karena itu seandainya dia telah selesai dari pekerjaan, lalu sahibul amal, orang yang mempekerjakannya, memberikan sesuatu, ternyata dia mengatakan tolong ini dan baiklah. Ini kan yang dia inginkan adalah upah. Waqa abainahuma al-khilaf, artinya terjadilah perselisihan di antara keduanya karena tidak ada kejelasan upah di awal. Pekerja fa'al amin, dan boleh jadi si pekerja menolak untuk mengambil apa yang telah ditetapkan oleh orang yang mempekerjakannya. Si pekerja meninggalkan uang tersebut ma'ahu, sehingga tetap dipegang oleh orang yang mempekerjakannya, sedangkan si pekerja malah pergi. Maka jika orang yang mempekerjakannya ini orang yang baik agamanya, maka akan menyesal. Tidak mau diupaya, ya benar. Lumayan. Kalau dia adalah orang yang baik agamanya, payah tidak sahibul aman, maka orang yang mempekerjakannya jadi menyesal. Payah selalu, lalu dia pun mencari-cari al-husul untuk mendapatkan pekerjaan tersebut yang kabur tadi. Hanya dia bertanya-tanya tentang di manakah si pekerja tadi. La'alam boleh jadi dia bisa menjumpainya, lalu memberikan padanya hak si pekerja. Boleh jadi karena kolokan itu kami katakan tidak boleh bagi keduanya mengadakan kesepakatan untuk satu pekerjaan kecuali setelah keduanya menetapkan sebarang upah. Illa kecuali jika pekerjaan tersebut telah diketahui upahnya di tengah-tengah masyarakat, ada upah standar di masyarakat. Nah, kalau ada upah standar di masyarakat, fa tasya'u yu'malu bihi fil ufi, maka dalam hal ini saran upah yu'mal bihi menggunakan fil ufi uf. Saran upah itu berdasarkan al-wurf. Di sini terdapat kaidah al-ma'ruf urfan al-mashrut syar'an. Kaidah fiqhiyah yang mengatakan al-ma'ruf urfan al-mashrut syar'an. Sesuatu yang diketahui secara umum itu kal-mashrut syar'an sebagaimana ditegaskan secara lisan. Ini membuat hidup kita agak enak, membuat hidup kita nyaman. Tanpa kaidah ini hidup sulit sekali. Tanpa kaidah al-ma'ruf bil urf, tanpa sulit apa? Apa hukum lewat di halaman rumah orang? Izin dulu, ini hak dia. Oh! ada orang punya kebun, kebun rambutan, kebun rambutannya tidak dipagari, maka sudah ma'ruf, telah jadi hukum kebiasaan di tempat tersebut. Kalau ada orang yang lewat di kebun ini, boleh ngambil rambutan yang di bawah. Itu kita katakan, oh, itu sudah ma'ruf, telah jadi hukum adat. Yang enggak boleh itu menek. Yang enggak boleh itu ngontok. Ngontokan pohon rambutan. Nah, ini harus kita izin. Tapi kalau cuma ngambil yang jatuh, secara urut enggak masalah. Secara alebok itu enggak masalah. Kan juga misalnya kita lewat di halaman orang, kok tangan agak iseng, ada daun pohon yang agak rendah, lewat sambil motong satu daun untuk dan kerjaan tangan, ya cuma disobek itu ya, ada daun apa rambutan atau sambil jalan. Ambil satu, cuma untuk apa ya? Cuma untuk mainan, kemudian dibuang. Apa hukumnya? Cuma hukum, pasal masuk di syarat. Kalau orang secara hukum tradisi itu orangnya membolehkan orang lewat, tidak masalah, tidak mempermasalahkan. Jika ada orang lewat iseng ngambil satu satu potong daunnya, secara hukum oh, jadi memasalahkan di tempat itu secara masalah tidak juga. Karena al-ma'ruf urfan dan masuk sesapa sama dengan dia memberikan izin siapa yang lewat tempat saya, kalau kemudian cuma memotong satu daun pohon rambutan atau pohon apa, orang lewat di kebun, orang misalnya kebun ini kebun singkong, kebun singkong, sambil lewat sebagian orang kemudian tadi tangannya usil ngambil apa apa kebahan, ya cuma untuk main-main saja, sambil jalan sambil cupet-cupet. Ini harus kita izin ataukah tidak, kembali kepada kaidah ini. Di mana? Di bagaimana kalau di daerah tersebut? Berarti tidak ada off di daerah ini, nah tidak izin. Kalau tidak ada off di tempat tersebut, dah tidak izin. Datang kepada yang tadi, maaf tadi ambil satu apa? Di pohon singkongnya. Tak kerelaan. Jika itu ada orang di tempat tersebut, kalau seperti itu enggak masalah. Maka apa yang jadi kewajiban si pemilik barang yang digratiskan. Maka jawabannya kami katakan, si pemilik barang yang digratiskan ini tidak punya kewajiban apapun. Selama 8 dinar itu adalah memang upah standar berdasarkan hukum. Dan tidak ada di antara keduanya transaksi. Karena tidak ada, maka upah ditetapkan berdasarkan hukum. Maka nanti ingat, 8 dinar ini adalah hak si tukang servis. Maka jika orang yang mempekerjakan ini anjis dan minggu, putus asa, balik lagi, maka adalah dia bersedekah dengan 8 dinar tersebut diniatkan untuk si pekerja. Dan jika dia belum putus asa, dia masih punya harapan kalau si pekerja itu nanti akan balik, ujung-ujungnya juga akan balik, kalau mepet, kepepet juga akan balik kan, minta upah 8 dinar itu, intabara, maka adalah dia menunggu hati yang dia si pekerja tadi mau kembali dan meminta upah. Ya, diterik. Thank you.